66. Saya Abdillah. Su'ilah Fadilatu Syaikhi Hafizahullah Ta'ala Rahimahullah Ta'ala ma sababu tawakkufi alimi anil fatwa. Syekh yang mulia ditanya, semoga Allah merahmatinya, apa sebab diamnya seorang ulama dari berfatwa? Nah, terus fa ajaba fadilatuhu biqaulihi tawakkufu alimi anil fatwa idza kana ahlan lil fatwa wa indahu ilmun qad yakunu bita'arudi al-adillati indahu wa qad yakunu li zannihi anna hada mutala'ibun li anna ba'dul mustafina la yastafi bil haqqi innama yuridu tada'iba tafa'ala masdar tafa'ala coba ditasrif tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan masdar innama yuridu tala'uba wan nazara fima inda hadal alimi wal alimi yang tafsirnya ke hadal alimi wal alimi sani wal alimi thalithi wahakada. Baik. Maka seks yang mulia menjawab dengan perkataannya, diamnya seorang ulama untuk berfatwa jika apabila dia adalah seorang yang ahli dalam berfatwa, apabila ia seorang yang ahli dalam berfatwa dan dia memiliki ilmu, kadang-kadang karena dalil-dalil yang berlawanan pada sisi menurutnya, karena adanya dalil-dalil yang saling bertentangan, berlawanan menurutnya. Ini satu alasan. Alasan yang kedua, dan kadang-kadang persangkaannya bahwa orang yang meminta fatwa itu main-main. Dua, ada dua alasan di sini ya. Alasan yang pertama, karena dalilnya itu saling bertentangan, maka beliau diam. Ya, sang mufti alim tadi tidak menyampaikan fatwa, diam dari berfatwa karena apa? Dalilnya saling bertentangan. Alasan yang kedua, si alim tidak memberikan fatwa karena dia menyangka dengan prasangka yang kuat tentunya. Don di sini makna prasangka yang kuat, bahwasanya orang yang minta fatwa ini orang yang main-main, bukan pengen cari ahad, cuman sekedar tanya, ngetes saja. Karena sebagian mustaftin, orang-orang yang meminta fatwa itu, tidaklah dia meminta fatwa untuk al-haq, tapi hanya apa? Ingin main-main, melihat pendapatnya si alim ini, alim yang kedua, alim yang ketiga, dan seterusnya. Tidak ingin al-haq, cuman sekedar melihat pendapatnya Syekh Fulan, Syekh Halan, nah, pendapat satu, pendapat dua, dan seterusnya. Tidak untuk mencari al-haq. Baik, kita lihat dari sisi nahunya, fa'ajaba fadilatuhu, fadilatu, abadillah, fa'il dari, kok dari domir, fa'il dari fi'il, ajaba, nah, idza kana ahlan, ahlan, isim kana itu nasab. Isim kana nasab. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Isim kana ya rofa. Kalau nasab berarti khobar kana. Isimnya mana? Jawazan takdir huwa kembali ke nah, al-alim. Nah. Wa indahu ilmun, ilmun. Ya, karena ilmun. Sudah ketemu belum? Sudah. Ya, ilmun dibaca rafa sebagai apa? Mubtada mu'akhar. Qad yakunu, qad masuk fil mudhari, maknanya apa ini ya, Wan Abu Lukman? Kadang-kadang. Taklil, ya. Belum ketemu? Pertanyaan 56. Kalau di saya. Nah, qad yakunu li ta'arrudil adillati indahu. Kadang-kadang dia mana isimnya yakun? Kembali ke kembali ke mana Pak Abdillah? Qad yakunu li ta'arrudil kembali kemana? Abdillah. Isim yakunu kemana? Hasan. Kembalinya ke tawakuf. Qad yakunu tawakuf kadang-kadang berhenti atau diamnya si alim dari berfatwa itu karena ta'arudil adillah indahu. Saling perlawanan atau pertentangan dalil-dalil menurutnya di sisinya. Isimnya dhamir mustatir huwa kembali ke tawakuf, khobarnya jar majrur. Wa qad yakunu li dhanni sama di sini yang kedua. Anna hadzal mustafti mutala'ibun, mutala'ibun. Pak Usman. Fa'il dari mana? Khobar anna isimnya mana? Hada. Mustafti sebagai apa? Anna hadal mustaftiya. Maful bih. Setelah isim isyarah ada alif lam sebagai badalnya. Li anna ba'dal mustaftin. Li anna kenapa dibaca anna enggak dibaca inna ya bil musanna? Kenapa enggak li inna? Cara lafaz atau cara alasannya? Ya alasannya. Kita sudah pelajari tentang tempat-tempat yang wajib dibaca inna, wajib dibaca anna, boleh dua-duanya. Di pelajaran nahwu dipelajari. Kenapa dibaca anna bukan inna? Tadkur ya Pak Lukman. Namanya di tengah. Di tengah. Indah kayak mana? Setelah kot ini. Setelah kot. Apa? Kemasukan huruf jer. Di dahulu huruf jer itu dibaca fat anna. Li anna, bi anna, ka anna. Mana isim anna, mana khabarnya? Apa Lukman? Ba'da khabarnya? Jumlah. La yastafti lil haq. In nama, ma apa namanya? Abu Abdillah. Ma hasar. Ma hasar ya toh, ma apa itu? Ma apa Pak Usman? Ma Adri. Adri. Saya enggak tahu. Ma Pak Susana? Ma Adri ya dan ma. Ada nama ya? Ya. Masih ada. Masih ada. Ma. Ma. Nasi tahu. Ma. Pak Lukman. Zaidah. Zaidah apa? Ma. Kaffa. Ma kaffa. Kaffa. Menahan inna dari amal. Ketika kemasukan ma kaffa ini, maka batal amalannya. Bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Innama yuridu. Kalau tidak ada ma, enggak boleh. Inna masuk ke jumlah fi'liyah. Harus masuk jumlah ismiyah. Nah. Innama yuridu tala'uba. Tala'uba. Abadillah. Ikhwan. Maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Mustatir jawazan takdir huwa kembali ke mustaftin banyak. Kalau mustaftin banyak. Mana mustaftin? Enggak ada mustaftin. Kalau mustaftina yuriduna. Kembalinya ke ba'dhonya itu. Ya. Bukan ke mustaftin. Ba'dal mustaftin. Wan nadhara. An nadhara rafa' nasab jar. Aba Usman. Nasab jelas di fathah. Kenapa? Nataf ke? Tala'ub atuf apa namanya? Atuf ada berapa dulu? Dua apa? Dan? Nah, berarti ini atau apa? Mulai, wis meh sampai gini malah kecemplung antum. Atau nasak. Ya, kalau pakai huruf-huruf atau itu namanya atau nasak. Kalau enggak pakai huruf atau namanya atau bayan. Ingat, atau nasak. Baik. والنظر في ما عند هذا العالم والعالم الثاني طيب استمر هذا المثنى والعالم الثاني خلاص وهكذا سمعت كده فيتوقف العالم استلانيا وهكذا فيتوقف العالم اي يعرض او ya'ridu. Ya'ridu an-ijab. An-ijab. Yu'ridu. Ada harokatnya. Au yu'ridu ya. Bisa. Au yu'ridu an-ijabati hadihi sa'ilu. Hada. An-ijabati hada sa'ilu. Sa'ilu. Sa'ili. Sa'ili. Au yu'ridu an-ijabati hada sa'ili. Alladhi ya'lamu. Au yaglibu. Ala dhannihi annahu mutala'ibun liyanzura madha indannasi aw yuridu ay yadribu ay yadriba aqulan aqwalan nasi ba'duha bi ba'din wa hadha ashaddu wa yadhhabu wa yaqul qala al-'alimu الفلاني كذا وقال العالم الفلاني كذا فهذا فلاني يمكن يجي ضمه فلاني يجي ضمه وقال العالم الفلاني كذا فهذا من اسباب توقف المفتي نعم ترجم توقف بان تفق maka seorang alim diam atau berpaling ya, dari tidak mau menjawab penanya ini karena yang dia mengetahui dia siapa al-alim mengetahui atau yaghlib ala dhunnihi kuat prasangkanya bahwa sungguhnya dia siapa penanya bermain-main liang zuru madza indan nas untuk mengetahui melihat apa yang ada di manusia atau orang lain gitu ya di sisi manusia au yuridu ay yadhriba aqwalan mau dibaca lagi diartikan mau dibaca lagi atau dia menginginkan yang terlibat akwalan nasi akan mempertentangkan untuk membenturkan pendapat-pendapat manusia antara yang satu dengan yang lainnya. Manusia ini secara khusus ya, para ulama tentunya. Ya. Kalau pendapatnya manusia awam ya jelas mana beda kepala beda pendapat. Nas ini lafadznya umum tapi dimaksudkan dengannya khusus. Alim. Sirinya apa karena kalimat sebelumnya atau ada ciri khusus? Iya, kalimat sebelumnya. Wahada asyad dan ini lebih keras atau lebih berbahaya. Lebih bahaya. Wahidhabu. Ini yang mana? Wahada. Ini yang mana? Yang kedua ini. Apa? Yang ketiga. Ya, dia. Ingin membenturkan pendapatnya alim fulan dengan alim yang lainnya, dibenturkan. Ini yang lebih bahaya. Dia pergi dan berkata, qala al-alimu fulani kada, sesungguhnya ulama A berkata demikian. Wa qala al-alimu fulani kada, dan ulama yang ya antum bilang kalau A berarti B gitu ya. Jangan ulama A karena sama-sama fulani, ulama A demikian, bukan. Karena kan fulani itu kan sesuatu untuk kinayah ya. Ulama A berkata demikian, alim A berkata demikian, alim B berkata demikian. Maka ini adalah termasuk dan ini ada termasuk diamnya orang yang mufti. Diamnya sih ahli fatwa tadi, pemberi fatwa tadi. Barakallahu fiik. Fayatawaqqafu al-alimu, al-alimu. Fa'il dari? Yang salah cetaknya antum. Antum apa hurufnya? Fa ya ta qaf. Oh, ya salah. Makanya kok tadi kok bacanya takawaf terus. Fayatawaqqafu. Ini juga fayatawaqqafu. Apa takawaf? Enggak salah. Fayatawaqqaf. Ya tawakuf. Tadi membahas tawakufnya alim tadi. Maka seorang alim tawakuf, diam. Ya. Bukan takawaf. Takawaf apa arti? Au yaridu an ijabati hadas sa'ili. Sa'ili ya Aba Luqman. Badal dari hada sebagai mudhof ilaih dari ijabati. Ya, ijabati hada sa'ili. Alladhi ya'lamu aw yaghlibu ala dhannihi annahu mutala'ibun. Khobar anna. Lian duro. Rofak nasab jar. Jazam. Lian duro jazam. Jazam. Anda jazamnya apa? Lian duro itu. Nasab yang di fathah. Amil penasabnya mana? Kenapa yang menasabkan yang duro? Lam, madhabnya siapa antum? Kufiyun. Kalau basriun? An mutmara apa? Ba. Jawazan. Mada indan nas au yuridu an yadriba. Yadriba. Rofa nasab jer. Kenapa? An. Akwala. Akwala rofa nasab jer. Sebagai? Maf'ul bifa'ilnya. Domir musadir huwa kembali ke? Sa'il tadi, si penanya. Penanya tadi ingin membenturkan fatwanya Syekh Fulan dengan Syekh Alan. Ba'doha, ba'do, nasab, rofa, jer. Sebagai? Ba'doha biba'din. Sebagai badal dari akwal. Badal apa? Ba'd min al-qul. Ba'din. Tanwinnya tanwin apa namanya ya Honaba? Luqman. Iba'din. Tanwin apa? Iwat'an. Pengganti dari? An ismin. Yaitu ba'doha bi-ba'diha. Asalnya begitu. Tanwin pada ba'din itu pengganti dari dhamir ha. Ba'diha, ba'doha bi-ba'din. Ini bi-ba'diha. Wahada asyaddu, asyaddu. Khobar. Khobar dari? Ada. Kenapa enggak ditanwin? Asyaddu. Sorry. Ilahnya wazan fi'il. Sifat dengan wazan fi'il. Wazannya apa? Af'alu asluhu asydadu. Ya asydadu. Ketika ada huruf yang sama, dua huruf yang sama dalam satu kata, baik sebelumnya huruf sakin, maka harokat huruf pertama dipindah kepada sebelumnya. Jadi asyad du, kemudian diidghamkan asyaddu. Fayatabu yaqulu qala al-alimu, al-alimu fa'il al-fulani wa qala al-fulani kadha wa hadha min asbabi tawaqqufil mufti. Naam, mufti di sini rafa' nasab jar, jar sebagai mudhafun ilaih, tanda jarnya dengan kasra muqaddara mana min duriya astiqal siman kus. Wallahu alam bissawab. Naktabi bihada. Barakallahu fiik.